Bismillahirrahmanirrahim. Asyartul khamisu satrul aurah. Syarat sholat yang kelima adalah menutup aurat. Al auratu lughatan an naksu wasyar'an ma yajibu satruha wa yahrumu nadzuru ilaiha. Aurat secara bahasa ya, mana bahasa dari aurat adalah kurang, sesuatu kurang ya, dan mana syariat adalah sesuatu yang harus ditutup dan haram dilihat. Syartu satiri, syarat penutup aurat. Syaratnya di sini yang pertama ayas mulal masturo lubusan falayakfi kaunuhu fi hufrah al khaymah. Syarat yang pertama, badan yang ditutup harus apa ya, harus terpakai, maksudnya aurat itu harus dipakai sehingga tidak cukup menutupi aurat dengan berada di satu lubang, satu galian, atau berada di satu kemah ya, perkemahan. Yang kedua, ayam na'alaun al-basyarah, penutup harus bisa menghalangi warna kulit, menghalangi dari pandangan mata ya. Juli arba'atun, aurat lelaki ada empat. Yang pertama, fil khalwati asawatan, di saat sendirian itu auratnya hanya dua, yaitu al-kubul wad-dubur, kemaluan depan dan kemaluan belakang. Wasumiyata bidzalika li'annahu yasu'u li sahibiha kasfuhuma. Mengapa kemaluan depan dan belakang ini dinamakan aurat? Karena terbukanya dua anggota itu menjadikan pemiliknya buruk ya, menjadikan pemiliknya buruk. Jadi orang kalau kelihatan aurat depan, lubang depan atau lubang belakangnya itu kan buruk ya. Yang kedua, fi sholati wa indanisa il maharimi wa rijali ma baina surati wa rukbah wa huma laisata minal aurah. Di saat sholat dan di hadapan perempuan mahram dan di hadapan lelaki yang lain, itu auratnya adalah antara pusar dan lutut. Jadi pusar dan lutut tidak tergolong aurat ya. Walakin yajibu satru syai'in minhuma liqa idati malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Walaupun lutut dan pusar tidak termasuk aurat, tapi harus ditutup karena ada satu kaidah yang berbunyi sesuatu yang kewajiban tidak bisa sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu hukumnya juga wajib. Yang ketiga, indanisa il ajnabiyat jami'ul badan, di hadapan perempuan yang tidak mahram aurat laki-laki adalah seluruh tubuh. Wa inda halilatihi azzawjati awil amah la aurata, dan di hadapan perempuan yang halal baginya, yaitu bisa istri atau budak, maka dia tidak punya aurat, maksudnya tidak ada auratnya. Auratul hurrati khamsatun, aurat perempuan merdeka ada lima, maksudnya ada lima, ini lima kondisi ya. Yang pertama, fil khalwati wa inda nisa'i wa rijalil maharim, di saat sendiri dan di hadapan perempuan dan laki-laki yang mahram, auratnya adalah ma baina surati wa rukbah, antara pusar dan lutut. Yang kedua, inda nisa'i wal fasikati wal kafirat, di hadapan perempuan fasik dan perempuan kafir. Malaya bdu indal mihnah, auratnya adalah bagian tubuh yang tidak terlihat di saat bekerja ya. Mihnah ini ya melakukan pekerjaan rumah. Faladhi yabtu yabdu laisa bi aurah, jadi anggota tubuh yang biasa terlihat di saat bekerja di rumah itu bukan aurat. Wahwa ra'su wal wajhu wal unuk wal yadani ilal adudain wa rijlan ila rukbatain wa ma adahu aurah. Anggota tubuh yang termasuk kategori terlihat di saat bekerja, di saat mihnah, adalah kepala, wajah, leher, dua tangan hingga lengan, dua kaki hingga lutut, dan selain anggota tubuh itu adalah tergolong aurat. Yang ketiga, fi sholati jami'ul badani ilal wajha wal kafen, di saat sholat auratnya adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan dua tangan. Yang keempat, indari jalil ajanib jami'ul badan, di hadapan lelaki yang bukan mahram itu auratnya seluruh tubuh. Yang kelima, indahali liha azawji la aurata, di hadapan lelaki yang halal yaitu apa itu istri suami ya dia tidak punya aurat. Auratul amati homsatun, aurat budak perempuan ada lima. Yang pertama fil khalwah asawatani, di saat sendiri auratnya adalah dua kemaluan ya. Yang kedua fi sholati wa inda nisa'i wa rijali maharim ma baina surati wa rukbah, yang kedua di saat sholat dan di hadapan perempuan dan di hadapan lelaki yang masih mahram. Auratnya adalah anggota tubuh antara pusar dan lutut. Yang ketiga inda nisa'il fasiqati wal kafirat ma la yabdu indal mihnah, di hadapan perempuan fasik dan perempuan kafir auratnya adalah anggota tubuh yang tidak terlihat di saat melakukan pekerjaan rumah. Yang keempat inda rijalil ajanib jamil badan, di hadapan lelaki yang tidak mahram seluruh tubuh. Yang kelima inda haliliha asyidi wajawji la aurah, di hadapan lelaki yang halal yaitu sayyid ya, sayyid ini tuan dan juga suami, itu tidak punya aurat. Masailu fi satril aurah, beberapa masalah terkait menutup aurat. Yang pertama laura'a huwa au ghairuhu auratahu min a'la fayadhurru bikhilafi idza ru'yat min asfala fala darar. Jadi aurat dalam sholat ini yang harus ditutup adalah bagian samping ya, samping dan bagian atas ya. Jadi andai kata seorang laki-laki atau yang lain ya melihat auratnya dari atas itu laura'ahu wa ghairuhu auratahu min a'la fayadhurru. Kalau melihat aurat dari atas maka itu berbahaya, artinya bisa membatalkan sholat. Tapi kalau aurat terlihat dari bawah itu tidak apa-apa. Yang kedua, laufa qada mayasturul aurah kamilan walakin wajada mayasturu sawataihi fayata'ayyanu lahuma aw wajada mayakfi idahuma fayuqaddimu qublahu. Andai kata seseorang tidak menemukan aurat tidak menemukan penutup aurat sama sekali, tetapi dia hanya menemukan bukan sama sekali ya. Bila ada orang yang tidak bisa menutup auratnya dengan sempurna, dia hanya mampu menutup salah satu dua kelaminnya, maka hal itu harus dilakukan. Atau ada orang yang hanya bisa memilih salah satu dari dua aurat, memilih aurat yang depan atau yang belakang, maka yang harus didahulukan adalah menutup aurat bagian depan. Maksudnya menutup kemaluan depan ya. Yang ketiga la kasafat auratuhu fi sholati fasataraha halan fala yadhurru. Fa in ta'akhkhara bi an madha waqtun yumkinu ayasturaha fihi fa lam yasturha batalat sholatuh. Permasalahan yang ketiga bila aurat seseorang terbuka di saat sholat lalu dia menutupnya seketika, maka hal itu tidak membatalkan sholat. Tapi kalau tidak segera menutupnya, tidak segera itu hitungannya tidak segera itu hitungannya adalah berlalu waktu yang mungkin menutupnya, tapi dia tidak menutup, maka sholatnya batal ya. Jadi harus ditutup secara langsung. Yang keempat in hasala ta'arudun baina satil aurati bil yadi wa baina wadhiha fi sujudi fa indal khatibi syirbini yuqaddimu satrul aurah wa yanahu muttafaqun alaihi baina Nawawi wa Rafi wa indar Ramli yajib wadhuha fi sujudi li'annahu fi hadhil halah yu'tabaru ajizan wa idza Ibnu Hajar yatakhayyaru bainahuma li ta'arudil wajibain. Ini ada satu permasalahan yang tiga ulama penulis syarah minhaj terkenal itu berbeda semua pendapatnya. Satu permasalahan itu yaitu andai kata ada orang yang tidak bisa menutup auratnya, dia hanya bisa menutup aurat dengan tangannya. Dia hanya bisa menutup aurat dengan tangannya ya. Nah, jadi ada orang yang sholat dan dia ada aurat yang terbuka. Misalkan ada orang sholat pakai sarung, sarungnya berlubang. Kemudian lubang itu ditutup dengan tangannya. Ya, pertanyaannya di saat dia sujud, ya di saat dia sujud itu kan tangan harus menempel ke tempat sujud ya. Tangan harus menempel ke tempat sujud. Itu yang dipilih apa? Apakah dipilih memilih aurat, tidak usah menempelkan tangan, atau menempelkan tangan dan mengalahkan aurat itu dimenangkan menempelkan tangan ke tempat sujud atau dimenangkan menutup aurat. Ya, itu antara Khatib Syirbini, Ar-Romli, dan Ibnu Hajar berbeda. Kalau menurut Khatib Syirbini ya penulis Iqna ya. Kalau menurut Khatib Syirbini ya harus mendahulukan menutup aurat. Karena keharusan menutup aurat itu disepakati antara Nawawi dan Rafi'i. Kalau menempelkan tangan ke sujud itu Imam Rafi'i tidak mengharuskan. Tapi kalau menutup aurat keduanya mengharuskan. Itu menurut Khatib Syirbini. Kalau menurut Romli memilih meletakkan tangan ke sujud. Meletakkan tangan ke sujud walaupun auratnya terbuka. Karena dalam kondisi seperti ini menurut Ar-Romli, orang ini termasuk orang yang tidak mampu menutup aurat ya. Orang yang tidak mampu kan tidak harus menutup aurat. Kalau menurut Ibnu Hajar terserah. Terserah ya, boleh menutup aurat, boleh menempelkan tangan ke tempat sujud. Alasan Ibnu Hajar karena ada dua kewajiban yang memang harus dipilih salah satu. Dan dari dua kewajiban ini tidak ada yang lebih diunggulkan. Asal tusadisu al ilmu bifardiyatiha. Syarat yang keenam mengetahui kefarduan sholat. Falau tarot dadafi sunniyatiha falatasihu sholatuha. Jadi kalau melakukan sholat fardu harus tahu bahwa sholat yang dilakukan itu fardu. Artinya andai kata ada seorang yang melakukan sholat fardu sedangkan dia ragu apakah sholat ini fardu atau sunnah, itu ya sholatnya tidak sah. Asal tusabiu an layata gida fardhan min furudiha sunatan. Syarat yang ketujuh, tidak meyakini kefarduan sholat adalah sunnah ya. Maksudnya salah satu dari rukun sholat itu tidak diyakini sunnah. Wafi suwarun, dalam syarat yang ketujuh ini ada beberapa penggambaran. Tarotan yata gitu anad jami af'ali sholati furudun fatasihu sholat. Penggambaran yang pertama, seseorang meyakini seluruh gerakan sholat itu fardu, seluruh perbuatan sholat itu fardu. Maka sholatnya sah ya. Jadi tidak tahu bahwa di dalam sholat ada kesunahan. Dia meyakini semuanya fardu, itu sholatnya sah. Atau rata nyata gitu anna jami'a fa'ali sholati sunanun falatasi usulatuh. Yang kedua, lawan dari yang pertama penggambarannya. Ada orang yang meyakini bahwa seluruh gerakan sholat, seluruh perbuatan sholat itu sunah semua. Nah, orang yang seperti ini sholatnya tidak sah. Atau ternyata gitu anna fi sholati furudun wa sunanan walakin la yumayizu bainahunna. Fatasihu sholatu in idha kana amian wa amma idha kana aliman fatasihu inda Ibnu Hajar hilafan li Romli. Kemudian penggambaran atau kondisi yang ketiga, ada orang yang meyakini bahwa di dalam sholat ada fardu dan ada sunnah, tapi dia tidak bisa membedakan mana yang fardu mana yang sunnah. Jadi dia hanya tahu saja ada fardu ada sunnah tapi tidak bisa membedakan. Maka dalam kondisi seperti ini bagi orang awam dia sholatnya sah, tapi bagi orang alim menurut Ibnu Hajar sah ya. Kalau menurut Ibnu Romli tidak sah. Kalau menurut Romli ya tidak sah. Ini ada catatan nomor satu. Nomor satu ini al alim huwa man istaghala bi talabil ilmi waqtan fil adah yumkinu fi tamyizu furudi sholati an sunaniha. Seorang yang alim dalam permasalahan ini maknanya adalah orang yang sibuk mencari ilmu di satu waktu yang dalam waktu itu dia dimungkinkan membedakan mana fardu sholat, mana sunnah sholat. Ini sepertinya sudah saya baca ini ya. Jadi terkait dengan orang alim yang dia mengetahui ada sunnah dan ada fardu tapi tidak bisa membedakan mana yang sunnah, mana yang fardu, itu ada perhilafan antara Ibnu Hajar dan Romli. Matarotan yata gitu anna wahidan minar ruku'i wal i'tidali sunnatun walam yu'ayinhu fatasihu sholatu. Kemudian yang keempat, penggambaran yang keempat, yaitu seorang yang meyakini bahwa salah satu dari ruku' dan i'tidal itu sunnah. Keduanya, salah satu dari keduanya sunnah, tapi dia tidak tahu, tidak menentukan mana yang sunnah. Dia hanya meyakini salah satunya sunnah. Tapi yang mana dia tidak bisa menentukan. Nah, dalam kondisi seperti ini sholatnya sah. Kemudian babu arkani sholat. Ini sekarang masuk ke bab rukun-rukun sholat ya. Babu arkani sholati ar-ruknu lughatan janibu syai'il aqwa. Makna bahasa dari kata rukun adalah janibu syai', ya, sisi dari sesuatu yang kuat. Istilahan ibaratin an juz'in minal mahiyah la tatahaqqaqu illa bihi. Mana istilah dari rukun adalah ungkapan untuk bagian bagian hakikat, ya, bagian sesuatu yang sesuatu itu tidak bisa ada kecuali dengannya. Pokoknya bagian dari sesuatu, ya, itu namanya rukun. Kalau ibarat manusia, rukun itu ya kaki, tangan, kepala, dan lain-lain. Pokoknya bagian dari sesuatu. Arkanu sholati, beberapa rukun sholat. Ada duha, jumlah rukun sholat. Al-mu'tamadu annaha salah sata asyar bija'li tumakni nati tabi'atan lil arkan. Menurut pendapat mu'tamad, jumlah rukun sholat ada 13. 13 ini dengan menghitung tumakninah sebagai sifat yang mengikuti rukun. Jadi tumakninah tidak dihitung rukun, ya. Kalau tumakninah tidak dihitung rukun, maka ya rukun sholat hanya 13. Arkanu ini berbeda dengan kitab takrib, ya. Kalau di kitab takrib itu kan tumakninah dihitung rukun, sehingga rukunnya banyak. Aqsamu arkani sholati arba'atun. Pembagian rukun sholat ada 4. Yang pertama arkanun qauliyah. Yang pertama rukun yang berupa ucapan. Khamsatun ada 5. Wasumiyat bidzalika li'annahu yustaratu 'alal musalli hayatalaffadzu biha bihaitsu yusmi'u nafsahu. Dinamakan rukun ucapan karena orang yang sholat disyaratkan harus mengucapkannya. Mengucapkan itu ukurannya adalah dirinya sendiri mendengar, memperdengarkan bacaan sholat untuk dirinya sendiri. Jadi sholat itu minimal kita sendiri harus mendengar bacaan kita, ya. Kalau hanya menggerak-gerakkan bibir, ya tidak mengucap namanya. Wahia, 5 rukun qauli adalah takbiratul ihram, wal fatihatu, wa tasyahudul akhir, wa sholatu ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fihi wa salamu. Jadi 5 itu, yang pertama takbiratul ihram, yang kedua fatihah, yang ketiga tasyahud akhir, yang keempat bersolawat kepada Nabi Muhammad, dan yang terakhir salam. Yang kedua arkanun fi'liyah, rukun-rukun yang sifatnya gerakan. mana tadi? Sitatun. Ada 6. Wahyal qiyamu waruku wal i'tidal wa sujudu wal julusu baina sajdataini wal qu'udu fi tasyahudil akhir. 6 rukun fi'li adalah berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud, dan duduk saat tasyahud akhir. Yang ketiga arkanun ma'nawiyah wahidun wa huwa tartib. Yang ketiga rukun yang sifatnya maknawi, ya. Sifatnya apa, ya? Sesuatu yang bentuknya tidak ada tapi dipertimbangkan, itu namanya maknawi. Ada satu yaitu tartib, ya, berurutan. Jadi dalam apa? Sebentar. Ini tidak disebutkan rukun niat, ya. Iya, tidak ada niat ini, ya. Tidak ada niat. Atau mungkin yang keempat. Oh iya, ini yang keempat ini. Yang keempat arkanun qalbiyah wahidun wa huwa aniyah. Yang keempat adalah rukun hati, ya, rukun yang adanya di dalam hati, itu ada satu yaitu niat. Mas'alatun ma afdhalu arkani shalah al-qiyamu ami sujud. Ada satu masalah, apa rukun salat yang paling utama, apakah berdiri ataukah sujud, ya. Apakah berdiri ataukah sujud? Al-mu'tamadu anal qiyam afdhalul arkan li'annahu mawdi'u qira'atil Qur'an alladzi huwa afdhalul adkar. Wa liqaulihi afdhalus salati tulul kunut. Jadi menurut pendapat mu'tamad, berdiri adalah rukun yang paling utama, ya. Berdiri adalah rukun yang paling utama. Mengapa rukun yang paling utama? Karena berdiri itu adalah tempat kondisi atau tempat membaca Al-Qur'an, yang di mana Al-Qur'an itu merupakan zikir yang paling utama. Jadi bacaan-bacaan salat yang paling utama itu kan Al-Qur'an, ya. Al-Qur'an, dan berdiri adalah tempat membaca Al-Qur'an. Sehingga berdiri ini menjadi rukun yang paling utama. Alasan kedua karena Nabi bersabda afdhalus sholati tulul kunut. Jadi sholat yang paling utama adalah berdiri yang lama, kunut yang lama. Wakila inna sujuda afdal liqauli nabi aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi azza wa jal wa huwa sajid. Faksiru du'a. Ada pendapat yang mengatakan bahwa sujud itu lebih utama. Sujud adalah kondisi sholat yang paling utama, rukun sholat yang paling utama. Pendapat yang kedua ini berdasarkan dari sabda Nabi yang berbunyi, kondisi seorang hamba yang paling dekat dengan Tuhannya yaitu di saat ia sujud. Jadi seorang hamba dikatakan dekat dengan Allah itu di saat dia sujud. Sehingga perbanyaklah doa, perbanyaklah doa di saat sujud. Wa ba'du fa shala fa qala in kana fil laili fa itratul qiyami afdal wa in kana fin nahari fa iktharu minas sujudi afdal. Sebagian ulama memerinci lebih baik mana antara berdiri dan sujud, diperinci tergantung sholat yang dilakukan kapan. Kalau yang dilakukan di malam hari, kalau sholat yang dilakukan malam hari maka lebih baik berdiri. Kalau yang dilakukan siang hari, sholat yang dilakukan siang hari maka lebih baik sujud, ya, lebih baik memperlama sujud. Jadi ini terkait dengan apa, memperlama rukun ini, memperlama berdiri dan sujud itu lebih baik mana gitu ya. Sarhu arkani sholati, penjelasan rukun-rukun sholat. Ar-ruknu al-awwalu an-niyah, rukun yang pertama adalah niat. Mahalluhal qalbu wa talaffuzu biha sunnatun, tempat niat adalah hati dan mengucapkan niat hukumnya sunnah. Waqtuha asna at-takbir, falau kabbaro biduni ayastahdiroha thumma ba'da takbiri nawa falatan akidu sholatuhu. Waktu niat adalah di saat takbir. Maka andai kata ada orang yang takbir tanpa menghadirkan niat di dalam hati, lalu setelah takbir dia baru niat, maka sholatnya tidak sah. Darajatun niyati fi sholati salasatun, tingkatan niat dalam sholat ada tiga. Yang pertama, idza kanat sholatu fardhon wajib qasdul fi'li wa ta'yin wal fardiyah. Tingkatan yang pertama, bila sholat yang dilakukan adalah fardu, maka diharuskan tiga hal, yaitu meniatkan melakukan, niat melakukan. Yang kedua, menentukan. Yang ketiga, menyinggung kefarduan. Ya seperti dalam safinah ya. Ya bukan safinah saja. Yang kedua, idza kanat sholatu nafilatan muaqqatah katuha wal witri au dhata sababin kasunnatil kusufi wal istisqa wajib qasdul fi'li wa ta'yin. Yang kedua adalah sunah, sholat sunah yang memiliki waktu seperti sholat duha dan sholat witir, atau sholat sunah yang memiliki sabab seperti sholat sunah gerhana dan sholat sunnah meminta hujan. Sholat sunnah yang seperti ini diharuskan menyengaja, maksudnya ada niatan melakukan dan menentukan. Yang ketiga, idza kanat sholatu nafilatan mutlaqatan wajib qasdul fi'li faqat. Yang ketiga, derajat yang ketiga adalah sholat sunnah mutlaqah ya, sholat sunnah yang tidak dibatasi dengan waktu atau tidak ada sebabnya. Keharusannya harus hanya satu, yaitu sengaja melakukan, maksudnya ada niatan melakukan saja. Kama qala sahibu shofati zubat, arkanuha tsalatsa asroniyah fil fardhi qasdil fi'li wal fardiyah aujib ma'a ta'yini amadu sabab wal waqti fal qasdu wa ta'yinun wajib kal witri amma mutlaqun min nafliha fa fihi takfiniyatun li fi'liha. Jadi tiga nazam ini penjelasannya seperti tadi ya. Masailu fi niyati, beberapa permasalahan dalam niat. Yang pertama, la tajibu niyatul fardiyah ala sobi indar romli ila idha ta'ayyanat alaihi sholatul janazah liskotil fardi khilafan li ibn hajar fatajibu indahu mutlakon. Permasalahan yang pertama tentang niat bagi anak kecil. Kalau ada anak kecil yang belum balik dia melakukan sholat, itu wajib niat atau tidak? Menurut romli tidak wajib, kecuali bila dia hanya satu-satunya orang yang mensolati jenazah ya. Jadi ada jenazah yang tidak ada yang tahu hanya anak kecil saja. Kemudian dia mensolati jenazah itu untuk menggugurkan fardu kifayah. Dalam hal ini menurut Romli baru wajib. Tapi menurut Ibnu Hajar tidak wajib. Maaf ya. Menurut Ibnu Hajar semuanya wajib ya. Jadi baik sholat jenazah ataupun yang lain itu menurut Ibnu Hajar wajib. Jadi ada perbedaan pendapat ya dalam hal ini. Yang kedua, la tajibu niyatu idhafati sholati lillahi subhanahu wa ta'ala. Tidak diharuskan niat menyandarkan sholat kepada Allah ya. Biasanya kalau kita di saat kecil itu kan diajari tata cara niat ada lillahi ta'ala ya. Itu hukumnya tidak wajib ya, tidak wajib. Wala niyatu ta'yini ada di rakaat. Wala niyatu istiqbalil qiblah, wala niyatul ada ya wal qada, bal qulu dzalika sunnatan. Jadi beberapa hal ini hukumnya sunnah. Yaitu yang pertama menyandarkan salat kepada Allah, yang kedua menentukan jumlah rakaat, yang ketiga niat menghadap kiblat, yang keempat niat ada atau qada ya, semuanya itu sunnah. Kama qala sahibu shafatul jubat duna idhafatin lidzil jalali wa adati raka'ati wastiqbali. Yang ketiga idza kana musallim ma'muman wa yajibu alaihi ayyan wal jamaah awal ibtida'a awil ma'mumi ya. Fa idza lam tanwi fa idza lam yanwi wa taba imamahu ba'dan tidarihi fi ruknin wa tala dzalikal intidar batala salatu wa la tajibu niyyatuha indal ihram. Yang ketiga, bila muslim berstatus sebagai makmum. Kalau menjadi makmum diharuskan niat jamaah atau mengikuti jamaah atau mengikuti atau menjadi makmum. Maka bila ada seorang yang tidak niat berjamaah, tidak niat menjadi makmum, tapi dia mengikuti imamnya. Jadi ada orang yang sholat mengikuti orang lain, tapi dia tidak jamaah. Dan gerakan-gerakannya itu menunggu yang diikuti. Jadi kalau dia... Kalau yang diikuti sujud, dia baru sujud. Kalau berdiri, baru berdiri. Dan yang mengikuti itu menunggunya lama. Menunggunya lama. Maka menunggu gerakan orang lain ya. Menunggu gerakan orang lain tanpa kita menghubungkan sholat kita dengannya. Kalau kita menunggunya lama itu sholat kita batal. Dan keharusan niat jamaah itu tidak harus di saat takbiratul ihram ya. Artinya boleh niat jamaah di tengah-tengah sholat itu boleh. Walaupun hukumnya makruh ya. Makruh kalau memang tidak ada udzur. Yang keempat, idza arada ayusalliya qasran fi safari wajaba niatul qasri indal ihram. Fa idza lam tanwi indahu wajaba itmam. Yang ketiga, bila ada seseorang yang ingin niat qasr di saat dia melakukan perjalanan, maka diharuskan niat qasar di saat takbiratul ihram. Bila tidak niat qasar saat takbiratul ihram, maka dia harus menyempurnakan sholatnya. Ar-ruknu tsani takbiratul ihram. Rukun yang kedua adalah takbiratul ihram. Wahya qawlu Allahu Akbar. Wasumiyat bidzalik li'annaha tuharrimu makana halalan qablaha kal akli wal kalami wa ghairi dzalik. Rukun sholat yang kedua adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah ucapan Allahu Akbar. Kalimat Allah Akbar dinamakan takbiratul ihram karena kalimat ini mengharamkan sesuatu yang sebelumnya haram, yang sebelumnya halal ya. Jadi sebelum takbir sesuatu itu halal, kemudian setelah takbir, setelah mengucapkan Allah Akbar itu menjadi haram. Contohnya seperti makan, berbicara dan lain-lain itu kan setelah kita takbir tidak boleh dilakukan ya. Jadi makna asli dari ihram itu ya mengharamkan. Kalimat yang mengharamkan. Syaratu takbiratul ihrami isruna jamaah ba'duhum fi qawlih surutun li takbiratin sama'uka antakum. Jadi syarat takbiratul ihram itu yang pertama kita harus mendengar yang kita ucapkan. Yang kedua, kita mengucapkannya di saat berdiri. Wabil arabi. Taqdimukallahu awala, menggunakan bahasa Arab dan mendahulukan kata Allah, tidak boleh dibalik. Wanutkun bi akbar la tamudda li hamzatin, mengucapkan kata akbar tidak boleh diganti dan tidak memanjangkan hamzahnya. Kabain bila tasdidiha wa kadzal wila, tidak boleh juga memanjangkan huruf ba dan tidak boleh mentasdid ya. Tidak boleh mentasdid huruf ba. Juga disarankan harus berturut-turut, tidak boleh ada jeda yang lama. Alal alifat isab'i fillahi la tazid, tidak boleh menambah panjang bacaan alif melebihi 7 harokat ya. Kawawin, seperti halnya wawu. Seperti halnya menambah wawu ya, menambah wawu tidak boleh. Wala tubdil li harfin ta'asula, tidak mengganti huruf dengan huruf yang lain. Duhulun li waktin, mengucapkannya di saat waktu sudah masuk, waqtiranun binniyah beserta dengan niat, wa fi qudwatin akhir, dan di saat menjadi makmum harus setelah imam mengucapkan takbir, tidak boleh bersama imam. Walil qiblati ja'ala, menghadap ke kiblat, wasorifan ni'dim, ya, dan meniadakan hal-hal yang mengarahkan ke selain takbir. Waktuan hamza akbar, dan membaca kotok, ya, tidak membaca wasol, maksudnya membaca hamzah kotok, hamzah di akbar. Lakotka mulat isruna tidak duhan jala, jadi 20 tadi, ya, ini tidak saya hitung tadi. Hadihi hiya mansuratan. Waduh, ini sudah saya terjemah, ternyata ada penjelasannya. Yang pertama, ayusmi'a nafsahu hurufaha, memperdengarkan huruf-huruf takbir kepada diri sendiri. Yang kedua, antakuna halatal qiyami fil fardi, diucapkan di saat berdiri di sholat fardu, ya. Karena sholat sunnah itu kan tidak harus berdiri, ya. Jadi catatan sholat fardu itu karena rukun berdiri hanya diharuskan untuk sholat fardu. Yang ketiga, antakuna bil arabiyah, mengucapkan menggunakan bahasa Arab. Yang keempat, atartibu fiha, berurutan. Yang kelima, anutku bilafdil jalalah, menggunakan kata Allah, ya, mengucapkan kata Allah. Yang keenam, anutku bilafdil akbar, mengucapkan kata akbar. Yang ketujuh, adamu maddi hamzatil jalalah, tidak membaca panjang hamzah di kata Allah. Yang kedelapan, adamu maddi ba'i akbar, tidak membaca panjang huruf ba' di kata akbar. Kemudian yang kesembilan, adamu tasdidil ba', tidak mentasdid huruf ba'. Yang ke-10, al-mu'alatu bainahuma, antara dua kata itu harus berturut-turut. Yang ke-11, adamu maddi alifil jalalah, ziyadatan ala sabi' alifat, tidak memanjangkan huruf alif di kata Allah lebih dari 7 alif. 7 alif, ya, tadi saya mengatakan 7 harokat, salah, ya, yang benar 7 alif. Yang ke-12, ala yazidu wawan bainahuma, tidak menambah wawu antara kata Allah dan akbar. Yang ke-13, ala yazidu wawan qabla jalalah, tidak menambah huruf wawu sebelum kata Allah. Yang ke 14, muraatu hurufiha, menjaga huruf takbir. Ala yubdila harfan bi harfin ahor, maknanya adalah tidak mengganti satu huruf dengan huruf yang lain. Yang ke-15, al yadhulal waktu fil muakoti, sudah masuk waktu, ya, untuk sholat-sholat yang memiliki waktu. Yang ke-16, antak tarina biniyah, bersamaan dengan niat. Yang ke-17, takhiru takbiratil makmum antakbiratil imam. Takbir makmum harus setelah takbir imam, tidak boleh bersamaan apalagi mendahului imam. Yang ke-18, ayaku namustakbilal kiblat, diucapkan di saat menghadap kiblat. Alayaksida, yang ke-19, alayaksida bitakbir ghairu sholah. Yang ke-19, mengucapkan takbir tidak diucapkan untuk selain sholat. Jadi takbirnya harus diucapkan untuk sholat saja. Yang ke-20, ayak ta'a hamzata akbar fayantiku bil hamzah, membaca kotok, ya, hamzah dikata akbar, sehingga hamzahnya harus dibaca. Masailu fit takbir, beberapa masalah seputar takbiratul ihram. Yang pertama, ya juzu ta'rifu takbir fatiyakulu Allahu akbar walakinahu hilaful aula. Jadi masalah yang pertama, boleh memberi al, ya, memberi al kata akbar. Allahul akbar, kata akbar diberi al itu boleh, ya, boleh, tapi hukumnya hilaful aula. Yang kedua, ya juzul ityanu bi sifatin aw sifataini min sifatillahi ta'ala, fayakulu Allahur rahmanur rahimu akbar walakinahu hilaful aula. Permasalahan yang kedua, boleh mensifati Allah dengan satu atau dua sifat. Jadi mengucapkan Allahur rahmanur rahimu akbar, ya, ada tambahan kata rahman dan rahim, itu boleh, tapi hukumnya hilaful aula. Yang ketiga, yajibu alal ajizi ane takbir bil arabiyah atau alum fa'ilam yastati wa khofa khurujal waqti tarjama bilugati. Permasalahan yang ketiga, bagi orang yang tidak mampu mengucapkan takbir dengan bahasa Arab, dia diharuskan belajar. Kalau dia tidak mampu, sudah belajar, dan kalau dia tidak mampu mengucapkan itu dan waktu sholatnya sudah sempit, maka harus diterjemah, ya, diterjemah menggunakan bahasanya. Yang keempat, qorniyati bitakbir, menyertakan niat dengan takbir, menyertakan niat bersama takbir. yajibu qorniyati bitakbir wastidharu hatafsilan fi jami'i takbir takbiri alal mu'tamad. Diharuskan menyertakan niat bersama takbir dan menghadirkan niat, menghadirkan sholat secara terperinci di seluruh takbir menurut pendapat mu'tamad. Ya, ini penjelasan ini yang menjadikan orang was-was ya. Takbir sudah takbir diulang itu. Penjelasan ini yang menjadikan was-was. Wa dzalika ma yusamma bil muqaranah al haqiqiyah. Hal ini dinamakan dengan muqaranah hakiki. Jadi antara takbir dengan niat itu harus bersama. Jadi mulai dari hamzah Allah hingga ra akbar itu harus ada niat semuanya. Kalau kosong dari niat satu huruf itu tidak sah. Itu namanya muqaranah haqiqiyah. Itu menjadikan ragu itu ya, menjadikan was-was. Wal istidhar al haqiqi. Istidhar itu membayangkan semua gerakan sholat ya. Jadi di saat takbir itu kita membayangkan menghadirkan semua sholat dari berdiri, ruku, apa itidal itu dibayangkan semua di saat takbir. Ya ini kan ya repot ya. Wahtar al mutaakhirun ka imamil haramaini wal ghazali wan nawawi adam wujub bidzalika limasyaqqah syadidah. Ya ini yang harus dipegang ya ini. Ulama-ulama mutaakhirun seperti Imam Haramain, Ghazali dan Nawawi, mereka tidak mengharuskan hal ini, tidak mengharuskan muqaranah hakikiyah dan istidhar hakiki. Karena ya berat, sangat berat. Coba saja dilakukan ya, tidak akan sah beberapa menit takbir tidak akan sah itu. Maka lubil bil iktifa'i bi istidhari niyyah ijmalan fi juz'in min at-takbirat. Mereka semua mengatakan cukup niat itu cukup dilakukan di sebagian takbir saja. Yang penting tidak sebelum atau setelah takbir itu sah ya. Begitu pula menghadirkan sholat itu tidak harus menghadirkan seluruh rukun sholat dari takbir hingga salam, tapi cukup menghadirkan sholat secara global saja. Kama qala sahibu shofati jubat wa qorona niyata bi takbiri fi kullihi hatman wa muhtarul imam wa nawawi wa hujjatil lil islam yafi bi ayakuna qalbul fa'ili mustahdiron niyati ghaira ghafili. Ar-ruknu tsalitsu al-qiyamu 'alal qadiri fil fardhi. Rukun salat yang ketiga adalah berdiri bagi yang mampu ya. Rukun berdiri ini terkhusus untuk salat fardu saja. Fala yajibu al-qiyamu fin nafilah bal yajuzul qu'udu walahu nisful ajri. Jadi untuk salat sunnah tidak diharuskan berdiri ya. Kita boleh melakukan salat sunnah dengan duduk, tapi pahalanya separuh ya, separuh kalau dibandingkan dengan sholat berdiri. Wakadzalikal itija'u walahu rubu'ul ajri. Dan selain diperbolehkan dengan duduk, sholat sunnah juga diperbolehkan dengan tidur miring. Sholat sunnah itu boleh tidur miring, tapi pahalanya kalau dibandingkan dengan pahala sholat berdiri itu seperempatnya. Jadi kalau sholat berdiri dapat satu, kalau sholat dengan tidur miring dapat seperempatnya. Jadi satu banding empat ya. Walaya juzul istilqa'u fil nafilah lil qadiri alal qiyami awil qu'udi awil itija. Yang tidak boleh adalah sholat dengan tidur terlentang ya. Dengan tidur terlentang itu tidak boleh. Kalau memang masih mampu berdiri, masih mampu duduk atau tidur miring. Kama qala sahibu shofati jubat thumal qu'udu ja'izun fil nafli li ghairi udrin wahwa nisful fadli. Mas'alatun, mata ya juzul qu'udu fi sholatil fardhi. Kapan diperbolehkan duduk dalam sholat fardu? Laya juzulahul ku'udu fil fardhi ila idha ajaza anil qiyam. Tidak diperbolehkan duduk untuk sholat fardu kecuali bila tidak mampu berdiri. Jadi selama masih mampu berdiri ya tidak boleh duduk ya. Dzabitul ajzi. Antal haqahu masyaqatun syadidah. Standaritas tidak mampu berdiri adalah kalau berdiri dia akan merasakan keberatan yang sangat. Bihaitsu yakhafu minha mahdzura tayammum. Keberatan yang sangat itu ukurannya adalah ada kekhawatiran hal-hal yang dikhawatirkan di bab tayammum ya. Mahdzura tayammum itu maksudnya hal-hal yang dipertimbangkan di bab tayammum. Kaziyadati maradin, seperti tambahnya sakit. Aubut isyafa atau lamanya kesembuhan penyakit. Akhudus isyainin fahisin fi udwin dohir, atau adanya bekas luka yang parah, bekas luka yang buruk di anggota tubuh bagian luar, bagian luar itu maksudnya anggota tubuh yang biasa terlihat, misalkan wajah ya. Aufak dimanfaatin udwin, aufak dimanfaatin udwin, hilangnya kemanfaatan anggota tubuh. Aukanat masakotan latuh tamalu adatan, atau merasakan keberatan yang tidak bisa ditahan. Wa inda romli ya juzulahu ayat jelisa idalahikot humasakotun tuthibul husuk hilafan libni hajar. Kalau menurut Romli, diperbolehkan duduk ya, bila dia merasakan keberatan yang bisa menghilangkan khusyuk ya. Jadi cukup ringan ini. Pokoknya kalau merasakan keberatan yang menghilangkan khusyuk itu menurut Romli sudah boleh duduk. Tapi Ibnu Hajar tidak boleh ya. Khilafan Ibnu Hajar ya, Ibnu Hajar tidak memperbolehkan. Kaifiyatu sholatihi idza ajaza 'anil qiyam. Cara sholat seseorang bila tidak mampu berdiri. Yang pertama, yusolli qa'iman munhanian. Yang pertama, sholat dengan membungkuk ya. Fa'in ajaza sholat ala rukbateh. Kalau tidak mampu, sholat dengan apa ya? Berdiri dengan lutut ya. Berdiri dengan lutut. Fa'in ajaza sholat qa'idan. Wal afdalu ayakuna muftarisan. Kalau tidak mampu seperti itu, sholat dengan duduk. Dan yang paling baik duduknya adalah duduk iftiras ya. Duduk iftiras itu ya duduk tasyahud pertama. Fa'in ajaza sholat mutajian wal aula ala jambil aiman. Kalau tidak mampu duduk, sholatnya tidur miring, dan yang baik tidur miringnya itu bagian sisi kanan berada di bawah ya. Bagian sisi kanan berada di bawah. Fa'in ajaza sholat mustalkian ala kofahu. Wajumi ubra'usihi indaruku'ihi wa sujudih. Kalau tidak mampu sholat dengan tidur miring ya sholatnya terlentang. Dan untuk rukuk dan sujud dilakukan dengan cara isyarat. Fa'in ajaza auma abi ajfanih. Kalau tidak mampu isyarat dengan kepala, isyaratnya menggunakan kelopak mata dengan cara berkedip. Fa'in ajaza ajro arkana sholati ala qalbi. Kalau tidak mampu berkedip ya sholatnya hanya dilakukan dalam hati saja. Maksudnya ya di dalam hati. Sholatnya hanya dibayangkan di dalam hati saja. Kama qala sahibu shofati jubat thuman hana li ajihi ayyan tasib man lam yutik yakudu kaifama yuhib wa ajizun alil ku'udi sholla li jambihi wa bil yamini awla thumma yusolli ajizun ala kofah wa biruku'i wa sujudi awmah birasi'in ya'jiz wa bil ajfani lil aji ajrol qalba bil arkani mas'alatun lau sholla qa'idan thumma amkanahul qiyamu ba'dal ajzi hal yajibu alaihil qiyamu amla. Ada satu permasalahan, bila ada seorang yang sholat dengan duduk lalu dia tiba-tiba mungkin berdiri ya, asalnya tidak mampu kemudian dia mampu, apakah dia diharuskan berdiri atau tidak? Jawabannya, yajibu alaihil qiyamu wa kadzalika idza kana mutajian thumma amkanahul qu'ud aw sholla mustalqian thumma amkanahul ittija. Jadi kalau ada orang yang asalnya tidak mampu berdiri, kemudian dia mampu berdiri, maka ya harus berdiri. Begitu pula orang yang tidur miring ya, sholat dengan tidur miring, tiba-tiba dia mampu duduk, ya dia harus duduk. Begitu pula orang yang sholat terlentang ya. Kama qala sahibu shofati jubat, wal yajuzu tarku haliman akol, wabada ajijin in yutik syai'an fa'al. Ar-ruknur rabi'u qira'atul Fatihah. Rukun salat yang keempat adalah membaca Fatihah. Wa tajibu fi kulli raka'ah sawa'un akanatish shalatu fardhon am naflan 'alal imami wal ma'mumi wal munfaridi. Membaca Fatihah diharuskan di setiap rakaat ya. Baik salat yang dilakukan adalah salat fardu atau salat sunnah. Kewajiban ini berlaku bagi imam maupun makmum maupun orang yang salat sendirian. Syurutul Fatihati isna asyara. Syarat Fatihah ada 12. Yang pertama at-tartibu. Fa idza akhalla bi tartibi ma adami taghyiril makna lam tujzihu. Syarat yang pertama adalah berurutan. Bila seseorang membaca Fatihah tapi tidak urut ya. Bila ada seseorang yang tidak mengurutkan Fatihah dan tidak ada perubahan makna, walaupun tidak merubah makna, maka hal itu tidak cukup ya. Hal itu tidak cukup sehingga fa yu'idu muraddiban li tashihhi qira'atuh. Sehingga harus diulangi dengan berurutan supaya bacaannya sah. Wa idza akhalla bi tartibi ma taghyiri niyati batalat shalatuhu. Tapi kalau Tapi kalau tidak mengurutkan Fatihah dan merubah arti, maka yang batal tidak Fatihahnya tapi sholatnya. Jadi tergantung apakah tidak mengurutkan itu berdampak pada makna atau tidak. Yang kedua al-mu'alatu, terus menerus. Fayadzuru idza fasala baina ayatiha ziyadatan ala saktati tanaffus. Jadi mu'alah itu bisa berbahaya, berbahaya artinya bisa membatalkan ya, bila memang seseorang memisah ya, memisah antara ayat-ayat Fatihah lebih dari nafas, diam untuk nafas. Jadi harus terus, diamnya tidak boleh terlalu lama. Yang ketiga muraatu huruf ya, menjaga huruf Fatihah. Falau asqata harfan wahidan batala shalatu wa kadzalik law abdala harfan bi harfin. Harus menjaga huruf Fatihah ya. Andai kata ada orang yang tidak membaca satu huruf, maka sholatnya batal. Begitu pula orang yang merubah ya, merubah atau mengganti huruf Fatihah dengan huruf yang lain. Jadi tidak membaca batal, merubahnya juga batal. Yang keempat muraatu tasjidiha. menjaga tasjid Fatihah. Falau khafa musyaddadan lam yu'tadda bi qiraatih. Kalau ada orang yang tidak membaca tasjid Fatihah, maka bacanya tidak dianggap. Fa'alaihi ayu'idahu musyaddadan. Kalau tidak dianggap ya harus diulangi. Harus diulangi dengan benar. Tasjidnya harus dibaca. Wa amalau syaddada mukhaffafan batala salatuhu intahwayar makna wal ilmi wal amdi wa illa lam tabtul. Kalau mentasdid huruf yang tidak ditasdid ya, mentasdid huruf yang tidak ditasdid itu sholatnya apakah batal atau tidak, tergantung hal itu merubah arti atau tidak. Kalau merubah arti maka membatalkan sholat ya, kalau tidak ya tidak. Tapi membatalkan sholat itu hanya terkhusus bagi orang-orang yang mengetahui dan sengaja melakukan. Yang kelima ala yaskuta saktatan tawilah wala qasirah yaksidu biha qot al-qira'ah. Yang kelima tidak diam yang lama atau diam sebentar tapi tujuannya memutus bacaan ya. Jadi diam sebentar itu juga bisa membatalkan bacaan Fatihah kalau diniati memutus bacaan. Yang keenam qira'atu kulli ayatiha wa minhal basmalatu. Yang keenam membaca seluruh ayat Fatihah termasuk dari ayat Fatihah adalah bismillah. Yang ketujuh adamul lahni al-muhil bil makna kayakula an'amtu atau ti idhamitai au kasriha fatabtulu sholatuhu biha. Yang ketujuh tidak boleh salah baca ya, lahan itu ya salah baca yang merusak arti seperti di kata an'amta seharusnya dibaca fathah taknya ya, tapi dibaca domah atau kasroh, itu bisa membatalkan sholat. Yang kedelapan antakuna halat al-qiyami fil fardi faltasihu idza qara'a juz'an minha ma'ahwihi liruku am anhudihi lil qiyam. Jadi yang kedelapan bacaan Fatihah harus dilakukan di saat berdiri ya, berdiri bagi salat untuk salat fardu. Maka salat Fatihah itu tidak sah bila dibaca di sebagian kondisi turun ke ruku ya. Kalau ada sebagian kalimat Al-Fatihah yang dibaca di saat turun ke ruku atau belum tegak berdiri, itu tidak sah. Pokoknya semuanya harus dibaca di saat berdiri. Yang ke-8 ayusmi'a nafsahul qira'ah li'annaha ruknun qawli. Yang ke-9 harus memperdengarkan bacaan untuk diri sendiri karena Fatihah tergolong rukun qawli. Yang ke-10 Allah ya takhalla laha dzikrun ajnabi, tidak disela-selai dengan zikir yang lain. Wa dzabitu dzikril ajnabi huwal ladzi laisa min maslahati shalah kalhamdulil atis. Pengertian dari zikir ajnabi, zikir yang lain adalah zikir yang tidak termasuk kebaikan salat ya, tidak termasuk kebaikan-kebaikan salat. Seperti mengucapkan alhamdulillah bagi orang yang bersin ya, mengucapkan alhamdulillah untuk orang yang bersin. Fayajibu alaihi istinafuha min jadid. Jadi kalau Al-Fatihah disela-selai dengan zikir yang bukan bagian dari sholat, zikir yang lain, maka harus diulangi. Wa amma idza takhalla laha sajdatu tilawah au amin au su'alu rahmah aw ta'awudzu minal adab aw raddu ala qiraati imami fa innahu min maslahati sholat fala yu'idul fatihata bal yukmiluha. Kalau bacaan Fatihah disela-selai dengan zikir yang masih termasuk bagian dari sholat, Contohnya apa itu sujud ya, sujud tilawah atau mengucapkan amin atau meminta rahmat Allah ya. Meminta rahmat itu maksudnya di saat membaca atau mendengar ayat rahmat itu kan disunahkan meminta rahmat atau meminta perlindungan dari Allah dari siksa. Itu kan juga disunahkan di saat kita mendengar atau membaca ayat-ayat yang menerangkan tentang siksa atau membenarkan bacaan imam. Jadi imamnya membaca surat tapi lupa, itu kan makmum sunah, sunah mengingatkan. Semua itu termasuk kebagian, termasuk kebaikan sholat, sehingga kalau Fatihah disela-selai dengan itu ya tidak harus mengulang dari awal, tapi boleh meneruskan ya. Kama qala sahibu Sufwatu Zubat, law abdalal harfa bi harfin abtala wa wajibun tartibuha ma'al wila wa bi sukutin qata'at in kathura aw qalla ma qasdin liqat ima qara la bi sujudihi wa ta'minin wala su'alihi lima imamuhu ta'ala. Yang ke-11 ada musharifi falaqa sada bi qira'atihi ghairal fatihah ghairal fatihati surati falatashihu. Yang ke-11 tidak ada sesuatu yang mengarahkan ke selain sholat ya. Sehingga andai kata ada orang yang membaca Fatihah tapi niatnya bukan untuk Fatihah sholat, ya tidak sah. Yang ke-12 kaunuha bil arabiyah, menggunakan bahasa Arab. Falayajuzu tarjamatuha, tidak boleh menterjemah Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu beda dengan takbir ya. Kalau takbir tadi kan tidak mampu membaca takbir dengan bahasa Arab, boleh diterjemah. Kalau Fatihah tidak boleh diterjemah. Karena ya ayat Al-Quran itu kalau diterjemah nanti hilang. Makna yang bisa melemahkan itu hilang. Al-hukmu idza ajaza 'anil Fatihah, hukum bila seorang tidak mampu membaca Fatihah. Yang pertama, wajib 'alaihi ta'allumuha wa hifdzuha. Yang pertama diharuskan belajar dan menghafal Al-Fatihah. Fa ilam yahfadha wajib kitabatuha fi waraqah yaqra'u minha. Kalau tidak hafal harus menulisnya di satu kertas dan dibaca. Jadi sholat dengan membaca itu sah ya. Sholat itu tidak harus hafal, membaca itu sah. Jadi kalau tidak hafal Fatihah ya baca. Yang ketiga, fa in ajaza qara'a sab'a ayatin latanku suhuruf wa anhurufil Fatihah wal afdal kaunuha mutawaliyah. Kalau tidak mampu membaca 7 ayat. Kalau tidak mampu membaca 7 ayat yang hurufnya tidak kurang dari huruf Fatihah, kalau tidak mampu menulis dan membaca Al-Fatihah, maka diganti dengan membaca 7 ayat ya. 7 ayat yang hurufnya tidak kurang dari huruf Fatihah. Yang lebih baik ayat yang dipilih itu ayat yang ya, bukan ayat yang habis 1, 3 langsung 7 misalkan. Sunahnya berurutan. Tapi hanya sunah ya. Kalau tidak bisa ya tidak harus urut. Yang keempat, fa'in ajaza qara'a sab'a adhkar latan kusuhuruf anil Fatihah. Kalau tidak mampu menggantinya dengan ayat, diganti dengan zikir. 7 zikir yang hurufnya tidak kurang dari Al-Fatihah. Yang kelima, fa'in ajaza waqa biqadriha kama qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak mampu lagi mengganti dengan zikir, maka ya berdiri saja, berdiri selama bacaan Fatihah dibaca. Penjelasan ini seperti yang dituliskan oleh penulis kitab Zubat ya, Nadhom Zubat. Thumma minal ayati sab'i wal wila aula minat tafriqi thumma dzikrula yan kusu an hurufiha thumma waqaf bi qatriha. Fawaidu muta'alliqatun bil Fatihah. Beberapa keutamaan yang berhubungan dengan Fatihah. Yang pertama asma'u. Bukan beberapa keutamaan ya, beberapa penjelasan. Beberapa penjelasan yang berhubungan dengan Fatihah. Yang pertama asma'uha khamsun wa isrun isman. Nama Fatihah ada 25. Fatihah punya banyak nama ya, 25. Minha Fatihatul Kutub wa Ummul Quran wa Syabul Matsani wal Hamdu wal Kafiyah wal Wafiyah wa Syafiyah wal Asas. Termasuk dari 25 nama itu adalah Fathatul Kitab, pembuka kitab, Ummul Quran, induk Al-Quran, Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang, walhamdu, pujian, walkafiyah, mencukupi, wafiyah, mirip ya, kafiyah dan wafiyah itu mirip, mencukupi, syafiyah, apa itu menyembuhkan asas pondasi, pondasi atau apa itu tiang. Hukmul basmalati, hiya ayatun minal Fatihah. Bismillah adalah ayat dari Fatihah. Jadi karena kita madzhab Syafi'i mengatakan, karena madzhab Syafi'i mengatakan bismillah adalah ayat Fatihah, maka ayat Fatihah pertama itu bukan alhamdulillahirabbil alamin tapi bismillah. Ayat Fatihah yang alhamdulillahirabbil alamin itu ayat kedua. Jadi ayat pertama bismillahirrahmanirrahim, ayat kedua alhamdulillahirabbil alamin. Ini madzhab Syafi'i. Fatihah fi awali kulli suratin ila surat at-taubah. Bismillah disunahkan dibaca di setiap permulaan surat kecuali surat taubah ya. Surat taubah atau biasa disebut baro'ah. Fatahrumu fi awaliha, membaca bismillah di permulaan surat taubah hukumnya haram. Fatukrohu fi atna'iha inda Ibnu Hajar, dan kalau dibaca di tengah-tengah hukumnya makruh menurut Ibnu Hajar. Fatukrohu fi awaliha, dan di Fatukrohu, oh begini ya. Yang pertama tadi tahrumu fi awaliha wa tukrahu fi atsna'iha inda Ibnu Hajar. Jadi kalau dibaca di awal haram, kalau di tengah makruh. Ini menurut Ibnu Hajar. Wa tukrahu fi awaliha wa tusannu fi atsna'iha inda Romli. Kalau menurut Romli tidak begitu. Dibaca di awal makruh, di tengah-tengah sunnah. Wa tundabul basmalatu fi atsna'i jami'i suwari ila surat at-taubah baro'ah kama taqaddam. Jadi bismillah disunahkan di tengah-tengah ya. Jadi selain disunahkan di permulaan surat, bismillah juga disunahkan di tengah-tengah surat ya. Kecuali surat baro'ah. Jadi surat baro'ah itu hukumnya seperti tadi. Tapi kalau menurut Romli tetap sah ya. Yang ketiga hurufuha, huruf Fatihah. Ada duha 155. 155. Harfan biqiraati maliki. Au 156 harfan biqiraati maliki. Jadi bacaan kata maliki ini kan huruf mimnya bisa dua ya, bisa dibaca panjang, bisa pendek. Kalau dibaca panjang berarti kan setelah mim ada alifnya, ya lebih banyak jumlahnya. Jadi kalau membaca maliki pendek, mimnya pendek, itu jumlahnya 155. Kalau mimnya dibaca panjang jumlahnya 106 karena ada tambahan alif gitu ya. Wa adadul hurufil lati laysat fil fatihati sab'atun. Jumlah huruf yang tidak terdapat dalam Fatihah ada 7. Majmu'atan fi qawli ba'dihim. Jadi ada 7 huruf yang tidak ada dalam surat Al-Fatihah. Sab'u hurufin kharajat an Fatihah, sajin, khazin, syatfin, atat, mutabi'ah. Jadi ini ya, sa, jim, kha, za, shin ya. Dot dan fa. 7 ya. Masalatun. Mata yaskutu wujubul Fatihah. Kapan kewajiban bacaan Fatihah gugur? La taskutu al-Fatihatu abadan illa fi halatin wahidah wa hiya halatul masbuk. Hukum Fatihah tidak pernah gugur kecuali dalam satu kondisi, yaitu kondisi makmum yang terlambat. Wal masbuku huwa man adraka min qiyamil imami ruk zamanan la yasau fihi qira'atul Fatihah. Makmum masbuk adalah seorang yang menemukan imam masih berdiri, seorang yang menemukan waktu yang tidak cukup untuk membaca Fatihah di saat imam masih berdiri. Jadi imam masih berdiri tapi dia tidak menemukan waktu untuk membaca Fatihah, itu namanya masbuk. Hukmul masbuki yajib alaihi ayyubadra bil Fatihah ba'da takbir wa laysanu lahu du'aul iftitah wa yarkau ba'da rukul imam mubasyarah. Hukum makmum masbuk, dia diharuskan bergegas membaca Fatihah setelah takbir. Tidak disunahkan membaca doa iftitah ya. Dia tidak disunahkan membaca doa iftitah dan dia ruku setelah imam ruku ya, langsung maksudnya. Wala yajuzu lahu ikmalul Fatihah. Tidak dibolehkan menyempurnakan Fatihah. Jadi kalau imamnya ruku ya dia langsung ruku. Walakin yusannu lahu ikmaluha idza ghalaba 'ala dhannihi tatwilul imami fir ruku. Akan tetapi dia diperbolehkan menyempurnakan Fatihah kalau memang ada dugaan bahwa imam rukuknya lama. Wa in taqulal masbuku bi du'ai al-iftitahi wajib 'alaihi al-baqa'u qa'iman li qira'atil Fatihah bi qadri ma qara'ahu min du'ai al-iftitah. Tsumma yarka'u. Bila seorang makmum masbuk dia membaca doa iftitah, maka dia diharuskan tetap berdiri untuk membaca Fatihah dengan kadar kadar doa iftitah yang dibaca. Jadi doa iftitah itu bagi makmum masbuk tidak sunnah ya. Sehingga kalau membaca doa iftitah, setelah dia takbir membaca doa iftitah, dia tidak boleh langsung rukuk bersama imam. Dia harus berdiri, membaca Fatihah, harus membaca Fatihah selama bacaan doa iftitah. Ini hukuman ini. Lalu setelah itu baru rukuk. Fa in adraka ruku'a adraka ar-rak'ah wa illa fatathu wa atabiha ba'da salam imamihi. Ya, setelah dia melakukan hukumannya yaitu membaca Fatihah sekadar bacaan doa iftitah, lalu dia rukuk ya. Rukuk ini apakah dia mendapatkan satu rakaat atau tidak tergantung. Kalau dia masih menemui rukunya imam ya dia mendapatkan satu rakaat. Tapi kalau imam sudah tidak rukuk, sudah itidal, maka ya dia harus menambah satu rakaat setelah imam salam. Fa in lam yabqa qa'iman wa raka'a mubasyaratan batalat shalatuh. Ini hukum ini jarang diketahui ya. Dan bila dia tidak terus berdiri ya, imamnya rukuk dia langsung ikut rukuk, maka sholatnya batal. Ar-ruknul khamis ini kita teruskan di video selanjutnya ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila dapat kesalahan ya. Ini dari kajian kasih foto saja belum ada lanjutannya Ustadz. Ya sebenarnya saya di kitab ini belum ada kasih foto saja. Di kitab ini belum ada kasih foto saja ya. Oh kalau di channel ini belum ada, yang ada di channel lain. Ini begini ya, channel saya yang Pendekar Fikih Channel itu tidak bisa diakses akunnya. Saya juga tidak tahu itu kenapa. Tapi memang di channel itu saya pakai email yang sama. Jadi di YouTube itu kan satu email bisa membuat dua channel ya. Channel kedua itu namanya channel bisnis. Nah itu channel yang Pendekar Kitip Pendekar Fikih ya. Channel yang Pendekar Fikih itu emailnya sama dengan channel yang ngaji kitab klasik ya. Tapi anehnya sudah hampir 2 minggu itu tidak bisa diakses ya. Sebenarnya peminatnya juga banyak sebenarnya, tapi ya gimana lagi tidak bisa diakses. Insyaallah ya nanti kalau memang diperlukan itu insyaallah akan saya buat channel lagi yang mengulangi atau meneruskan kasih waktu saja itu ya. Tapi saya tidak janji karena ya ternyata kalau channelnya hilang satu ya semakin ringan bebannya. Yang diurus hanya berkurang satu. Jadi begitu ya Mas siapa tadi yang tanya tadi? Ya, jadi begitu ya. Ini insya Allah nanti kalau sudah saya buatkan channel baru, insya Allah akan saya informasikan di channel-channel yang lain ya. Jadi terima kasih yang sudah menyimak hingga akhir. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan silakan bertanya di kolom komentar jika ada penjelasan yang perlu ditanyakan atau perlu dikoreksi ya. Saya selalu terbuka untuk dikoreksi sebenarnya. Ya karena kalau kadang saya mendengarkan video saya sendiri itu banyak yang salah ternyata. Ya kadang ya salahnya saya sadar, kalau salah kadang tidak sadar. Ternyata salah. Ya, oleh karena itu mohon untuk koreksinya ya, bagi yang mengetahui kesalahan saya, baik kesalahan bacaan atau kesalahan keterangan mohon dikoreksi, dan bagi yang belum jelas silakan ditanyakan. Begitu Mas ya. Wallahu a'lam bishawabi.